Wajibkah dan berdosakah bila mana seorang muslim telah membayar zakat akan tetapi tidak membayar atau tidak membayar pajak? Misal apa ini? PPN, PPK. Masyarakat muslim rahimakumullah. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim kecuali yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Asal hukum harta seorang muslim adalah haram untuk diambil. Kecuali dengan cara yang hak. Di antara cara yang hak adalah zakat. Zakat dan sedekah-sedekah yang sifatnya wajib yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang dia ketahui. Selebih dari apa yang dia tunaikan dari kewajiban, maka tidak ada kewajiban baginya. Kecuali kalau dia ingin bersedekah yang hukumnya sunnah. Dalam hadis Talhah, riwayat Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang badui, Arabi, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang apa yang diwajibkan kepadanya tentang hartanya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan padanya zakat. Lalu badui ini bertanya kembali, hal alayya ghairuh? Apakah ada kewajiban yang lainnya? Kata Nabi, la illa an tatawwa. Tidak ada kewajiban kecuali kalau engkau ingin melakukan hal-hal yang sifatnya nafilah. Sifatnya sunnah yang tidak wajib. Itu terserah. Adapun yang diwajibkan dari hal-hal yang sifatnya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan pajak. Setiap harta yang dimiliki oleh seorang muslim seakan-akan ada pajaknya. Rumah ada pajak. Mobil pajak. Ini pajak. Semuanya serta pajak, serba pajak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata makkasun." Tidak masuk ke dalam surga orang yang memungut pajak. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama menganggap bahwa adanya sistem perpajakan ini jelas bukan dari Islam. Namun berasal dari hukum orang-orang kafir, peninggalan para penjajah sebelumnya yang menetapkan pajak dalam setiap barang-barang dimiliki oleh kaum muslimin. Asal hukumnya tidak diperbolehkan. Akan tetapi, apabila rakyat sudah menghadapi kondisi yang demikian, maka yang wajib bagi rakyat adalah bersabar. Bersabar, menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sebagai rakyat, dan tidak diperbolehkan melakukan perbuatan onar, seperti pemberontakan, atau melakukan protes di hadapan umum yang menyebabkan suasana menjadi tidak tenang. Ini tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innakum satarawna ba'di atharah wa umuran tunkirunaha." Sesungguhnya setelah aku meninggal, kalian pasti akan melihat perkara-perkara mungkar dan penguasa yang mengambil hak-hak kalian. Jadi ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, "Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada para sahabat, "Kalian susun kekuatan dan lakukan pemberontakan." Bukan itu nasihat Rasulullah. Atau kalian melakukan protes-protes di hadapan khalayak yang menyebabkan mereka membuat suasana jadi kacau. Menyebabkan chaos. Tidak. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isbiru." Sabar kalian. Sabar kalian. Mungkin ada yang mengatakan, "Sabar, sabar sampai kapan kita harus bersabar?" Sabar. Sampai kapan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta talqauni ala hawdhi." Sampai kalian bertemu aku di telagamu nanti di hari kiamat. sampai kalian bertemu aku di telagaku nanti di hari kiamat. Jadi sabar terus memang. Sampai bertemu Rasulullah di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bersabar, seorang yang taat di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan diperkenankan untuk meminum telaga Rasulullah yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih harum dari minyak kasturi. Barang siapa yang minum sekali saja, maka dia tidak akan kehausan selamanya. Addul haqqa alladhi alaikum wasalullaha haqqakum. Kalian sebagai rakyat, jalankan tugas kalian sebagai rakyat. Adapun ketika harta kalian diambil dengan cara yang tidak hak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Dengan kesabaran seorang akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fiikum. Bagaimana seharusnya dilakukan bagi orang yang kelebihan harta dalam menerapkan zakatnya? Apakah kerabatnya yang miskin yang diutamakan, atau kepada orang miskin yang jauh? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila telah memenuhi persyaratan, memenuhi nisab batas zakat dan bertahan selama setahun pada harta emas, perak, atau yang menduduki kedudukannya seperti uang-uang yang dimiliki oleh seorang, maka wajib dia membayar zakat. Lalu apakah dia diperbolehkan membayar zakat pada keluarganya? Dilihat siapa keluarganya ini. Kalau keluarga itu termasuk keluarga yang wajib dinafkahi, maka tidak diperbolehkan. Yang wajib adalah menafkahi, bukan membayar zakat. Misalnya orang tuanya, anak membayar zakat kepada orang tuanya yang miskin, tidak boleh, dia harus menafkahi orang tuanya. Atau kepada istrinya, atau kepada anaknya, bayar zakat kepada anaknya, tidak boleh, dia harus menafkahi anaknya. Tapi kalau kerabat tersebut bukan kerabat yang wajib dia nafkahi, ya, misalnya pupunya atau yang bukan orang-orang wajib dinafkahi, apabila dia termasuk di antara 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia seorang fakir, dia orang miskin, maka memberikan zakat kepada orang miskin yang memiliki hubungan kerabat dengan kita itu lebih utama. Lebih afdal daripada memberikan zakat kepada orang miskin yang tidak ada hubungan kerabat. Sebab memberikannya kepada orang miskin yang ada hubungan kekerabatan, dia melakukan dua kebaikan. Yang pertama dia membayar zakat, dan yang kedua dia menyambung silaturrahim. Dia menyambung silaturrahim. Man ahabba yubsata lahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia senantiasa bersilaturrahim. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fiikum. Apakah boleh mengamalkan salawat nariyah atau salawat kamilah dan mengajarkannya kepada orang lain? Sekarang saya tanya, salawat itu ibadah atau bukan? Jelas merupakan ibadah. Siapapun muslim insyaallah menganggap salawat itu ibadah. Dan salah satu kaidah yang harus difahami, bahwa ibadah hukumnya tauqifiyah. Yang dimaksud tauqifiyah, seseorang tidak mengamalkan kecuali apabila ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya seperti salat 5 waktu. Kalau ada orang misalnya mengatakan, kayaknya 5 waktu ini kurang, saya pengen tambah sehari semalam jadi 7. Ya. Sholat duha jadi wajib misalnya. Atau sholatul lail jadi wajib. Jadi 7 kali sehari semalam. Maka kita mengatakan tidak betul. Tidak diperbolehkan. Ya. mewajibkan 7 kali sholat sehari semalam, itu adalah batil. Karena yang datang dari Allah dan Rasulnya, 5 kali sholat sehari semalam. Maka tidak diperbolehkan menambah. Ini yang dimaksud ibadah itu tauqifiyah. Tidak mengamalkan kecuali berdasarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Berkaitan dengan sholawat, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, shalawatlah dan ucapkanlah salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat ini, para sahabat, perlu diketahui, mereka orang-orang yang sangat fasih bahasa Arabnya. Mereka tidak perlu belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu adab, tidak perlu. Karena bahasa Arab itu untuk mereka sebuah bahasa yang artinya saliqah. Sesuatu yang ya memang sudah menjadi darah daging mereka. Fasih. Ya, tanpa belajar. Seperti fasihnya orang Madura ketika berbahasa Madura. Ya, gak perlu mengetahui faedah-faedahnya. Ini seperti ini. Karena dari kecil mereka seperti ini. Maka begitu pula para sahabat. Belum terjadi perubahan bahasa Arab. Ya. Terjadinya percampuran bahasa Arab itu yang menyebabkan bahasa Arab mulai rusak. Itu disebabkan karena masuknya ilmu kalam dan diterjemahkannya kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab ketika itu. Setelah zamannya para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, ma'asyarul muslim rahimakumullah, ketika turun ayat tentang perintah bersalawat dan salam, para sahabat ini datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Tapi bersalawat kepadamu kami belum tahu, ya Rasulullah. Padahal di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman, Ali, dan para sahabat yang lain. Di antara mereka ada yang dikenal sebagai ahli syair. Ahli dalam bahasa Arab. Tidak satupun dari para sahabat yang berani ketika ayat ini turun pulang ke rumahnya lalu mengarang salawat sendiri. Makanya enggak ada istilah salawat Abu Bakar As-Siddiq, itu enggak ada. Tidak ada salawat Umar bin Al-Khattab. Tidak ada salawat Uthman, tidak ada salawat Ali atau sahabat yang lain. Tidak ada. Karena enggak ada yang berani. Tapi mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ajarkan kepada kami bagaimana bersalawat kepadamu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat as-salawat al-ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika tasyahud di dalam salat. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membuat salawat-salawat yang lain, silakan dia mendatangkan dalil. Apabila tidak terdapat dalil, maka tidak diperbolehkan kita mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian pertanyaan ini sulit. Ini pertanyaan apa bukan? Ini tidak ada isinya ya. Berarti tidak ada. Ketika seorang muslim terkena fitnah dalam keluarganya yang disebabkan oleh saudaranya, sehingga terputuslah hubungan antara ayah dan ibu tersebut dengan seorang anaknya. Dan anak tersebut yang terkena fitnah sampai sekarang bersedih karena dia tersingkir dari orang tuanya. Dan bagaimana cara anak tersebut menghadapi masalah ini? Karena demi Allah, anak tersebut sedih karena rindu pada orang tuanya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wajib bagi seorang anak untuk taat kepada orang tuanya. Dan keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua kepada anaknya. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua kepada anaknya. Tidak ada satu amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbakti kepada kedua orang tua, lebih terkhusus kepada seorang ibu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Dari hadis Ibn Abbas, ada seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, menceritakan tentang keadaan dirinya. Dia mengatakan, saya pernah menyukai seorang wanita. Lalu saya pun ingin melamarnya. Saya datang ke rumahnya dan meminta kepada orang tuanya. Tapi rupanya lamarannya ditolak. Beberapa hari kemudian, ada lelaki yang lain yang datang melamar wanita ini. Dan lamarannya diterima. Ini yang menyebabkan aku cemburu. Karena cemburunya, maka dia pun membunuh wanita tersebut. Lalu setelah itu dia menyesal. Dia datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya, apakah ada satu amalan yang dapat aku lakukan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahanku? Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, apakah ibumu masih hidup? A'ummuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup? Kata dia, tidak. Sudah meninggal. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, taqarrab ilallahi mastata'an. Kalau begitu kamu mendekatkan diri kepada Allah semampu kamu. Setelah pemuda ini pergi, murid Ibnu Abbas bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa engkau bertanya tentang ibunya, apakah dia masih hidup? Kata Abdullah bin Abbas, inni la a'lamu amalan aqraba ilallah min birril walidah. Aku tidak mengetahui ada satu amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada seorang ibu. Jadi, ma'asyiral rahimakumullah, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Namun, ada syaratnya. Selama itu bukan dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi mengatakan, innama ta'at fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam hal kebaikan. Dan beliau juga mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Apabila kedua orang tuamu mengajak kamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu taat kepada keduanya, namun tetaplah bergaul dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengajarkan pada kita bagaimana cara bermuamalah pada orang tua. Asal hukumnya wajib taat kepadanya. Namun ketika mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat, tidak diperbolehkan taat kepada orang tua. Namun bukan berarti memutuskan hubungan dengan orang tua. Tetap berbuat baik dalam hal-hal yang lain. Tetap berbuat baik. Tapi kalau kondisinya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, bahkan orang tua itu yang memutuskan hubungan, sementara kita sudah berusaha berbuat kebaikan, ya, dia membenci kita karena hal-hal yang sifatnya syar'i, yang kita tidak ingin lakukan karena kaitannya dengan masalah kemaksiatan. Karena itu perbuatan maksiat misalnya, menyebabkan orang tua marah. Maka tidak ada dosa bagi kita. Bahkan ketika orang tua membuang kita misalnya, sudah kamu saya tidak menganggap lagi sebagai anak saya. Tetap usahakan cari kesempatan untuk bisa berbuat baik kepada orang tua. Meskipun dari jarak jauh. Gimana itu berbuat baik dari jarak jauh? Berdoa. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Memperbanyak doa untuk kebaikan orang tua dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Memberikan hidayah. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika dia pulang ke rumahnya mendapati ibunya masih dalam keadaan musyrikah, kafirah, maka dia ditolak oleh ibunya. Lalu kemudian Abu Hurairah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakan ibuku, semoga dia mendapatkan hidayah. Dia pulang dalam keadaan ibunya sudah siap menerima Islam dan mendapatkan hidayah dan menjadi seorang muslimah. Jadi doakan kebaikan kepada orang tua. Kalau kita mampu berbuat kebaikan, misalnya memberi hadiah atau memberi sebagian harta, meskipun dari jarak jauh. Karena hanya itu yang mampu kita lakukan untuk berhubungan dengan orang tua. Lakukan. Misalnya ada sesuatu yang kita ingin berikan, ya, kirimkan kepada orang tua. Atau mungkin yang sifatnya uang, kirimkan kepada orang tua. Dalam hal-hal yang kita mampu untuk berbuat baik kepada orang tua tersebut, maka lakukan. Namun ketika dia masih menolak kita, kita tetap bisa berbuat baik dari arah yang lain, insyaAllah Ta'ala. Saya hamba Allah, mau nanya, Pak Ustaz, saya punya mertua. Mertua saya itu mau ngambil pinjaman di bank dengan pakai pinjaman mertua saya. Ambil pinjaman di bank dengan pakai jaminan mertua saya. Tapi mertua saya minta atas nama istri saya dan saya sendiri tidak mengizinkan semua itu. Akhirnya mertua saya itu jengkel sama saya. Dan akhirnya saya sendiri diusir dari rumah. Tapi saya bawa istri saya. Pak Ustaz, saya salah enggak dengan apa yang saya lakukan ini? Alhamdulillah. Ya, apa yang antum lakukan, insya Allah bukanlah suatu hal yang salah. Karena tidak diperbolehkan bermuamalah dengan cara yang riba. Jadi, meminjam ke bank, itu pasti pengembaliannya dengan bunga. Dan itu tidak diperbolehkan. Faedah yang telah disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap peminjaman yang menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Maka itulah riba. Maka itu mungkin tidak diperbolehkan. Apabila kamu ternyata risikonya harus diusir dari PMI, Pondok Mertua Indah, ya, maka cari perumahan yang lain, meskipun dengan kontrak. Bersabar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberi jalan keluar. Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangka. Harus yakin, harta itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Ketika seorang mendekatkan diri kepada Allah, Allah tidak mungkin menelantarkan hamba itu. Tidak mungkin. Hanya ujian itu tetap ada. Yang wajib bagi kita bersabar. Allah tidak akan menelantarkan. Ingat kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Ketika beliau membawa istrinya Hajar, dibawa ke mana? Bukan dibawa ke mall, bukan dibawa ke perkampungan yang banyak penduduknya, dibawa ke lembah yang tidak ada kehidupan di sana. Yang sekarang ini Makkah. Dibawa ke lembah yang dahulu tidak ada kehidupan di sana. Ya. Lembah itu dalam sejarah disebut lembah mematikan. Karena jarang sekali ada orang yang melewati lembah itu, lalu kemudian dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan selamat. Sampai disebutkan dalam sejarah bangsa Arab dahulu, itu kalau ada orang ingin bepergian dan melewati daerah ini, lembah yang sekarang disebut Makkah, itu mereka menulis surat wasiat. Siap-siap, mungkin sudah tidak akan kembali lagi. Hajar alaihissalam dibawa ke lembah ini. Ya. Jadi luar biasa. Ketika sampai di lembah tersebut hanya dengan modal satu keranjang kurma, dalam keadaan dia dititipkan bersama dengan anaknya yang masih kecil, masih bayi, lalu ditinggal oleh Ibrahim. Kalau kita melihat dengan akal kita yang rendah ini, yang dangkal ini, kita mengatakan bahwa ini Ibrahim alaihissalam menelantarkan keluarga ini namanya. Tapi ternyata itu perintah Allah. Ketika Ibrahim hendak berbalik, dikejar oleh istrinya. Dan dia mengatakan, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Ibrahim tidak berani menjawab. Sampai 3 kali. Lalu kemudian istrinya yang salihah, ya, bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan hal ini? Kata Ibrahim, iya, ini perintah dari Allah. Apa jawaban dari seorang wanita salihah ini? Kata beliau, idzan la yudhayyi'una. Kalau begitu, Allah tidak akan mungkin menelantarkan kamu. Subhanallah. Padahal kalau dipikir, tidak ada kehidupan. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memunculkan air Zamzam. Sampai kemudian orang berdatangan dan sampai seperti sekarang ini. Masih saja kaum muslimin, setiap mereka berangkat, mereka mengambil air zam-zam untuk dibawa pulang ke rumahnya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang harus bersabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setiap yang bersabar, tidak akan diterlantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa pahalanya apabila seorang istri ridha pada suaminya untuk kawin lagi dalam kurung berpoligami dengan wanita lain? ini wanita yang salihah. Ya. Ini wanita yang salihah. Wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridha menghadapi cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak bisa diingkari. Namanya seorang wanita kalau sudah cinta kepada suami, maka dia akan merasa berat suaminya melakukan hal tersebut. Namun begitulah hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah wanita yang baik di antara kalian. 2 3 4. 2 3 4, bukan 2 tambah 3 tambah 4. Jadi 9. Jadi 4 itu maksimal. 4 itu maksimal. Maka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berdasarkan ayat ini sebagian para ulama mengatakan asal hukum nikah itu adalah poligami. Asal hukum menikah itu adalah poligami. Maksudnya ketika mulai awal menikah seorang harus punya persiapan untuk poligami. Tapi kalau sudah tidak mampu, nah baru satu. Fa illam ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak mampu berbuat adil, satu saja. Satu saja. Kalau tidak mampu. Istrinya mengatakan, "Ih, pasti kamu enggak mampu berbuat adil." Loh. Kok tahu gitu? Yang lebih mengetahui ya dikembalikan kepada suami yang akan menjalankan hal tersebut. Ya. Apakah dia mampu melakukannya? Kalau dia melihat dia mampu melakukannya, dari sisi materi dia mampu menafkahi dan dia mampu berbuat adil dalam pembagiannya, maka tidak ada halangan untuk melakukan hal tersebut, bahkan itu termasuk sunnah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas, ketika ada salah seorang murid Ibn Abbas datang kepada Ibn Abbas, lalu Ibn Abbas bertanya kepadanya, "Hal tazawwajta?" Apakah kamu sudah menikah? Kata muridnya ini, "Belum." Kata Ibn Abbas, "Tazawwaj, fa inna khaira hadhihi al-ummati aktsaruha nisaa." Menikahlah kamu, sesungguhnya orang terbaiknya umat ini yang paling banyak istrinya. Orang terbaiknya umat ini yang paling banyak istrinya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping kita mengetahui itu adalah amalan yang disunnahkan, namun berpikirlah panjang-panjang. Ya. Berpikirlah dengan sematang-matangnya. Jangan begitu mengetahui sunnah sudah. Ya. Enggak peduli dengan berbagai macam rintangan yang dihadapinya. Saya kan laki-laki, saya harus melakukan apa yang saya mampu melakukannya. Tapi akhirnya dia tidak berani menghadapi gelombang yang begitu dahsyat yang menerpanya. Ya. Dia tidak kuat mendengarkan piring dipecahkan. Dia tidak kuat menghadapi kaca mobil dipecahkan, misalnya. Ya. Artinya seorang harus punya keteguhan. Dia harus memahamkan kepada istrinya. Ya. Dia harus memahamkan. Seseorang yang ketika dia membina keluarganya, lalu kemudian seorang istri belum memahami hal ini, lalu kemudian suami hanya ingin melakukan begitu saja, yang diingat hanya kenikmatannya, tidak melihat akibatnya, maka ini bahaya juga. Ya. Artinya ini yang menyebabkan kegagalan pada sebagian mereka yang melakukan poligami. Bukan karena poligami itu salah. Tidak. Tapi pelakunya biasanya yang kurang bisa menghadapi berbagai macam kondisi yang ada. Ya. Intinya ketika seorang ingin berpoligami, jadilah serigala di hadapan kambing-kambing yang lain. Yang bisa mengatur dan menundukkan kambing-kambing itu. Kalau suaminya jadi kambing di hadapan serigala, ya, gak bisa berbuat apa-apa. Tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia akan diterkam oleh serigalanya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan, pikirkan matang-matang. Ya. Kalau memang dia sudah melihat, punya kemampuan, dan bisa memiliki jiwa yang kuat untuk menghadapi kondisi tersebut, maka silakan. Bagaimana sikap seorang suami terhadap istri yang tidak taat dan tidak memakai hijab, baik waktu dalam rumah pun di luar rumah. Iya, sabar, sabar, dan terus menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang hikmah. Ya, sebagaimana kita dulu tidak mengerti agama. Kita dahulu hidup dalam kesesatan, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Maka kita berupaya, istri kita pun demikian. Ya, jangan melakukan sikap-sikap yang keras, apalagi sampai terjadi pemukulan. Nah, ini tidak sepantasnya dilakukan. Sampaikan dengan cara hikmah, terus berupaya dan bersabar untuk menyampaikan nasihat kepada istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadanya. Mana yang paling utama antara hamba yang sabar dengan hamba yang bersyukur? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Mana yang lebih utama? Orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Yang jelas kedua-duanya memiliki keutamaan. Kedua-duanya insyaAllah menjadi ahlul jannah. Ya. Yang jelas jangan keluar dari dua poin ini. Jadilah miskin yang sabar atau menjadi orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang-orang miskin masuk surga lebih dahulu 50 ribu tahun dibanding orang-orang kaya? Orang-orang kaya itu banyak harta, perhitungannya berat. Ya, harus dihitung dulu hartanya itu. Nah, yang jelas masing-masing mendapatkan keutamaan, ya. Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang miskin dengan keutamaan yang Allah berikan. Orang-orang kaya pun demikian. Ya. Namun disebabkan karena mereka punya harta, ya, para ulama menyebutkan dari sisi ini mereka diperlambat untuk dimasukkan ke dalam al-jannah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mencapai manusia yang senang terhadap musibah yang menimpa saudara seimannya? Ini tidak diperbolehkan. Ini hasad. Ini hasad. Dan hasad itu akan menghilangkan amal soleh seseorang. Tidak diperbolehkan senang kalau saudaranya mendapatkan musibah, ya, kecuali kalau ada hal-hal yang lain. Misalnya orang ini memang perusak sehingga ketika dia dapat musibah orang semua senang, sudah mati alhamdulillah, ya. Kenapa? Karena dia merusak di masa hidupnya, dia sering menyakiti orang lain, menyakiti tetangga, menyakiti masyarakat sehingga orang semua benci kepadanya. Orang yang seperti ini tidak diharapkan hidupnya, tidak diharapkan hidupnya, bahkan diperbolehkan didoakan kejelekan kepadanya. Ya, tapi kalau orang yang berbuat kebaikan, lalu kita muncul hasad pada diri kita, lalu menghendaki kebinasaan atau musibah menimpa orang tersebut, maka ini haram, kita diperbolehkan. Tolong jelaskan pentingnya bertabayun dalam berbagai fitnah. Dalam masalah fitnah, harus seseorang itu bersikap hati-hati dan mengembalikan permasalahan kepada orang-orang yang berilmu. Kepada orang yang berilmu. Menyebarnya satu berita, menyebarnya satu fitnah. Kalau orang awam itu sangat mudah menyebarkan. Apa yang sampai ke telinganya langsung disampaikan kepada yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang berakal adalah orang yang senantiasa bersikap hati-hati. Ya, tidak bermudah-mudahan dan tidak bersegera dalam mencari fitnah, namun mengembalikan kepada orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَدَاهُ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Apabila datang perkara kepada mereka dari hal-hal yang mendatangkan rasa aman atau rasa takut, kalau orang yang tidak berilmu mereka langsung menyebarkannya, tidak mengetahui ini menimbulkan akibat yang memudaratkan. Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul atau kepada ulama, orang-orang yang berilmu, maka akan diketahui siapa orang-orang yang punya kepandaian untuk memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Dalam riwayat Ibn Hibban dari hadis Ibn Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirkum. Berkah itu ada pada orang-orang tua kalian. Ada pada para ulama yang membimbing kalian dengan ilmu. Batasan benci karena Allah itu sampai mana? Apakah benar perkataan ini? Tidak ada ruang dalam hatiku untuk membenci seseorang. Karena hatiku sudah dipenuhi rasa cinta kepada Allah. Perkataan Rabi'ah al-Adawiyah. Yang pertama, yang diketahui dalam sejarah Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang hamba Allah yang salihah, rajin beribadah. Namun banyak dinisbatkan kepada beliau ucapan-ucapan yang tidak ada sanadnya, tidak ada riwayat yang jelas. Namun dinisbahkan. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri juga dianggap sebagai tokoh dari kalangan Sufiyah. Akan tetapi banyak kalimat-kalimat dari Hasan Al-Basri disandarkan kepada beliau, namun beliau tidak pernah mengucapkannya. Ya, adapun yang disebutkan di sini bahwa tidak ada ruang dalam hatiku untuk membenci seseorang. Mencintai semua orang itu tidak mungkin. Sebagaimana membenci seseorang juga tidak mungkin. Dan menjadikan semua orang senang kepada kita, itu adalah hal yang mustahil. Pasti ada yang benci, pasti ada yang senang. Oleh karena itu, seseorang beramal, jangan melihat kepada banyaknya orang yang senang ketika kita melakukan. Jangan melihat kepada senang, tidak senangnya orang. Tapi melihat apakah Allah ridha atau tidak. Karena kalau untuk mencari semua orang senang, itu tidak mungkin. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Ada yang mengatakan, ridhan nas, mencari keridhaan manusia, adalah tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Ma salimallahu min bariyatihi, wala nabiyul huda fa kaifa ana. Allah sendiri tidak selamat dari makhluknya. Di antara makhluknya ada yang mencerca Allah, mencaci maki Allah. Allah sendiri tidak selamat. Rasulullah tidak selamat. Ada yang mengatakan beliau gila, berdusta, tukang sihir dan yang lain sebagainya. Apalagi saya, apalagi kita semua. Tidak mungkin. Jadi, jika demikian keadaannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Cinta dan benci dibangun di atas lillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita cinta kepada seorang? Karena Allah. Kenapa kita membenci seorang? Karena Allah. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba billah, man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa man 'ala lillah faqad istaghmala al-iman. Barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah. Jadi cinta benci karena Allah. Siapa yang memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Apa kau menjadikan wartawan sebagai profesi? Apabila dia jujur, dia tidak menambah-nambah, dia tidak membuat cerita-cerita, hikayat-hikayat yang tidak jelas, dan tidak gosip, dan tidak mengumbar aurat orang lain, tidak menyebarkan aurat orang lain, aib orang lain, ya, sekedar berita, ada kejadian di sini, itu asal hukumnya diperbolehkan. Akan tetapi tidak sedikit dari para wartawan yang selamat dari hal-hal yang seperti ini. Biasanya ada bumbu dustanya, kadang-kadang ada penambahannya, sesuatu yang tidak terjadi ditambah supaya manik bapak menarik ketika dibaca, maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi sampai menyingkap ya aib-aib yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, disebarkan aibnya, maka ini tidak diperbolehkan, diharamkan. Ya, apalagi seorang berusaha menyembunyikan aibnya lalu dibongkar, tidak diperbolehkan demikian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله ولو في جوف بيته. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Jangan kalian mencari-cari aib mereka. Siapa yang mencari aib-aib seorang saudaranya, maka Allah akan membongkar aibnya. Kalau Allah membongkar aibnya, maka Allah permalukan dia, meskipun dia tinggal di tengah rumahnya. Akan dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bila mana selesai sholat, maka membaca istighfar 3 kali, dan tasbih 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah. Apa perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas diajarkan kepada orang-orang miskin pertama, dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang kaya. Yang zahir dari hadis yang kita bacakan tadi demikian. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang-orang miskin. Namun, ya, yang namanya kebaikan nggak bisa ditutupi. Yang namanya kebaikan tetap disebarkan dan disampaikan sehingga sampailah ke telinga orang-orang kaya dan mereka bersemangat untuk mengamalkannya sehingga mereka pun mengamalkannya. Namun dalam hadis-hadis yang jadi ini banyak versi tentang istighfar 3 kali ini hadis yang berbeda. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat beliau beristighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma bukan itu. Subhanallah, sering dibaca selesai salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis yang berbeda. Kemudian hadis tentang penyebutan zikir 33 ini banyak versinya. Banyak macamnya. Seorang boleh memilih yang mana saja. Ya, dalam sebagian riwayat 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. Sebagian riwayat ada tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagian riwayat 25 tasbih, 25 tahmid, 25 takbir dan 25 la ilaha illallah. 25 kali la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah. Dibaca saja ya. Tidak perlu menggelengkan kepala. Tanpa menggelengkan kepala. Kemudian, juga datang dalam sebagian riwayat 11 kali. Tasbih, tahmid, takbir, masing-masing diucapkan 11 kali. Ya. Sebagian riwayat, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Jadi ini semua boleh dilakukan. Ya. Mungkin dalam sholat ini kita membaca yang ini. Dalam sholat yang lain kita membaca yang lainnya. Jadi macam-macam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah. Saya mohon maaf karena sebagian pertanyaan tidak sempat terjawab insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan di waktu yang lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada benarnya datang dari Allah, jika ada kekeliruan maka itu datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.